بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Kita sedang mempelajari penjelasan tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang al-mauquf, bahwa al-mauquf terbagi menjadi dua, yaitu al-mauquf yang pertama mauquf lahu hukm rafa', yani marfu'an hukman, mauquf riwayatan secara riwayat tetapi secara hukum marfu', yakni merupakan hujjah dalil seperti hadis marfu'. Naam. Dan yang kedua al-mauquf yang tidak memiliki hukum rafa'. Yaitu apa? Kapan mauquf itu lahu hukum rafa'? Apabila riwayat dari sahabat tersebut, Laisa fi majalun lil lish lil ijtihad wal ra'i. Laisa fi majalun lil ijtihadi wal ra'i. Naam. Tidak ada tempat untuk berijtihad dan berpendapat. Naam, yakni yatawaqqafu ala al-wahyi, bergantung berdasarkan dalil wahyu. Naam. Perkara-perkara ghaib, perkara tentang jannah naur. Jika seorang sahabat mengatakan minas sunnah, ini termasuk apa? Marfu'un hukman. Karena minas sunnah tidak ada sunnah lain, ajaran lain kecuali sunnah ajaran Nabi SAW. Baik. Berikutnya kata Syekh rahimahullah, wa aidan law akhbara ahadun minas sahabati anil jannati wal nar. Begitu pula seandainya ada seseorang yang mengabarkan dari para sahabat, meriwayatkan dari para sahabat tentang law akhbara ahadun minas sahabati, yani apabila ada seseorang dari kalangan sahabat, ada seseorang ahadun minas sahabat, salah satu dari kalangan sahabat, akhbara memberitakan pada riwayat dari dia, dari salah satu sahabat itu, ya, memberitakan tentang jannah dan nar. Laqulna hadza marfu'un hukman. Sungguh kita akan mengatakan bahwa ini termasuk marfu'un hukman, marfu' secara hukum. Illa annahu yushtaratu fi hadzal naw'i, hanya saja dipersyaratkan pada jenis ini. Dimatikan. An la yakuna as-sahabiyyu mimman 'urifa bi kathrati al-akhdhi 'an bani Israil. Syaratnya apa? Sahabat itu tidak termasuk dari kalangan orang yang dikenal banyak mengambil riwayat-riwayat bani Israil. Nah, sahabat itu yang memberitakan tentang jannah dan nar tidak termasuk dari kalangan sahabat yang banyak mengambil riwayat Israiliyat, riwayat Bani Israil. Fa in kana mimman urifu bidzalik, apabila sahabat itu termasuk dari kalangan orang-orang yang dikenal banyak mengambil dari Bani Israil, yakni riwayat Israiliyat, fa innahu la yu'tabaru lahu hukmur rafi'. فإنه لا يعتبر له حكم الرفع. Maka sesungguhnya ya tidak dianggap memiliki hukum rafa. Tidak dianggap memiliki hukum marfu'. Kenapa? Limadha lihtimali an yakuna ma naqalahu an bani Israil. Lihtimali an yakuna ma naqalahu an bani Israil. Karena adanya ihtimal, adanya kemungkinan. Apa yang dia nukil, apa yang dia riwayatkan tentang jannah dan nar, dia nukil dari Bani Israel. Yakni termasuk riwayat Israiliyat yang dia riwayatkan. Waha'ulai kathirun. Dan mereka itu jumlahnya banyak. Amthalu semisal Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, ya seperti Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, tepatnya Abdullah radhiyallahu anhuma ya, karena Abdullah ibn Amr sahabat, kemudian ayahnya Amr bin al-As juga sahabat radhiyallahu anhuma. Fa innahu akhadha jumlatan kabiratan an kutubi ahli kitab. Karena sesungguhnya dia dikenal, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dikenal mengambil sejumlah besar riwayat dari kitab-kitab ahli kitab Bani Israel. Fi ghazwatil Yarmuk. Pada peristiwa perang Yarmuk. Mimma khallafahu ar-Rum aw ghairuhum. Dari kitab-kitab yang ditinggalkan oleh pasukan Romawi dan yang lainnya ketika mereka kalah remuk pada perang Yarmuk oleh kaum muslimin. Nah, kitab-kitab yang ditinggalkan itu jumlahnya besar diambil oleh Abdullah bin Abdul Aziz. Li'anna fi hadha rukhsatan, karena sesungguhnya pada perkara ini ada rukhsah. Ya. Ada rukhsah, yakni rukhsah untuk na'am membaca kitab ahli kitab. Tayyib. Fa idza 'urifa as-sahabiyyu bi annahu yanqulu an bani Israil, maka apabila diketahui bahwa sahabat itu termasuk yang menukil dari Bani Israil, fa innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukman, maka ucapannya yang diriwayatkan ya oleh dia yang memberitakan tentang jannah dan nar tidak dianggap marfu' hukman, karena ada kemungkinan dari Bani Israel. Karena kemungkinan Israeliyat. Wadih? Naam. Ila huna. Naktafi. Bihadal Qadir. Jazakumullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.